Kadangkala aku bertanya, di mana cinta berada? Tersembunyi, tiada kunjung menghampiri. Dua angsa memadu rindu di danau biru bercumbu. Pagut sepi ku di sini letih hati. Begitu jauh waktu ku tempuh sendiri mengayu. Hidup kecil hampa berlayar, akankah berlalu? Hanya diam menjawab kerisauan. Kadangkala aku berhayal seorang di ujung sana juga tengah menanti tiba saatnya. Oh, begitu ingin berbagi batin mengarungi hari yang berwarna di mana dia pasangan jiwaku. Ku mengejar bayangan begitu jauh waktu ku tempuh sendiri mengayu. Hidup kecil hampa berlayar, akankah berlalu? Hanya diam menjawab jawab kerisau.